Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Bunyi ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih. Demikian pula ini merupakan sebuah keimanan bagi seorang muslim, seorang mukmin, dan termasuk dari rukun iman. Kata Jibril alaihi salam ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keimanan itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, dan beriman kepada hari akhir, serta engkau mengimani takdir Allah, baik yang baik ataupun yang buruk. Dan di sini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlebih khusus pada rukun iman yang kelima, yaitu beriman kepada hari akhir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayatnya telah memberitahukan kepada kita dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kapan terjadinya hari kiamat itu tidak diketahui kecuali oleh Allah. Yas'alukan nasu 'anil sa'ah qul innama 'ilmuha 'indallah. Manusia akan bertanya kepadamu wahai Muhammad bahwasanya kapan terjadinya hari kiamat, hari akhir, yang itu merupakan sebuah perkara yang harus kita imani. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama 'ilmuha 'indallah. Ilmunya itu hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita tidak diberitahu kapan pastinya hari kiamat itu akan terjadi, tetapi Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan kepada kita di antara tanda-tandanya. Yang dengan tanda-tanda itu kita akan mengetahui bahwasannya kiamat semakin dekat. Yang dengan tanda-tanda itu kita akan semakin mempersiapkan diri bahwasannya apa yang kita imani, bahwasannya hari kiamat itu benar-benar ada dan akan segera datang. Nah, dan di antara tanda-tanda hari kiamat, hari akhir yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallam, la taqumu sa'atu, tidak akan tegak hari kiamat, hatta yuqbadul ilmu, sampai ilmu itu dicabut, wa takthuraz zalazilu, dan semakin banyaknya gempa bumi. Dan wallahul musta'an wa ilaihi tukilan, dan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita meminta pertolongan, meminta bantuan, wa ilaihi tuklan, dan hanya kepadanya kita bertawakal. Ya. Berapa kali pada hari-hari ini terjadi gempa bumi. Dan itu barakallahu fikum, ya, semakin kesini, semakin dekat dengan hari akhir akan semakin banyak adanya gempa bumi. Wahia min alamatis sa'ah, dan itu termasuk dari, ya, tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Ini sebuah keyakinan yang harus diyakini, diimani oleh seorang muslim. Bahwasanya dengan terjadinya semakin banyaknya gempa bumi, naam, sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin sering gempa bumi terjadi, maka menunjukkan bahwasanya hari akhir semakin dekat. Nah. Dan demikian pula bencana-bencana seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami dan yang lainnya barakallahu fikum, yang paling pertama ketika itu terjadi, ya, hendaknya kita meyakini bahwasannya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "Huwal Qadiru." Dialah Allah yang maha mampu, yang maha berkuasa, yang maha berkehendak. "Ala ayyab'atsa 'alaikum 'adaban min fawqikum." Allah lah yang maha berkehendak, maha berkuasa untuk mengirimkan azab, mengirimkan bencana kepada kalian, ya, min fawqikum, dari atas kalian. Hujan yang lebat sehingga menyebabkan banjir, petir, gemuruh dan yang selainnya. Aw min tahti arjulikum, dan Allah pula yang maha berkehendak untuk mengazab kalian, mendatangkan kepada kalian bencana, ya, dari bawah-bawah kaki kalian, dari bawah kaki-kaki kalian, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, ya, yang selainnya, itu semuanya dari Allah, karena hanya Allah lah yang satu-satunya yang mampu, al-mudabbir, yang mengendalikan semuanya. Ayalbisakum syi'a, dan Allah pula barakallahu fikum yang menjadikan bencana turunnya musibah dalam bentuk yalbisakum syi'a, kalian itu berpecah belah menjadi golongan-golongan, menjadi firqah-firqah, semakin sini semakin berpecah, itu semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'd, dan satu golongan dengan golongan yang lain, satu firqah dengan firqah yang lainnya, itu akan saling menimpakan madarat, akan saling mencemooh. Ini terjadi. Kaifa nusarriful ayat, bagaimana kita perlihatkan kepada kalian ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah, bencana-bencana, musibah-musibah. La'allahum yafqahun, agar mereka itu paham bahwasanya semua itu adalah kehendak Allah. Sehingga ketika terjadi musibah, ketika kita meyakini bahwasanya itu adalah kehendak Allah, ya, i'tiqad kita akan benar. Apa yang kita lakukan juga akan sahih, sesuai. Berbeda ketika seorang meyakini dengan keyakinan yang selainnya. Gunung meletus karena apa? Mbau reksone marah, ngamuk. Keyakinan yang batil, keyakinan yang salah. Sehingga apa? Yang dilakukan pun akan salah. Kesirikan, memberikan saja. Tsunami terjadi. Ya. Tidak meyakini itu Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak. Penjaganya ini marah, Nyi Roro Kidul, Dewi Lanjar dan selainnya. Akhirnya apa? Berbuat kesirikan dengan melarutkan sesajen dan yang selainnya. Maka ini penting. Bahasanya semua yang terjadi itu adalah kehendak Allah. Takdir Allah. Nah, kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan yang kedua, ketika terjadi bencana gempa bumi, gunung meletus dan yang selainnya, barakallahu fikum, ya, ketahuilah, i'lamu, bahwasanya itu semuanya terjadi bisababi dzunubina, dengan sebab dosa-dosa kita. Allah yang menghendaki, tapi ada sebab. Apa sebabnya? Dosa-dosa kita. Bukan semata-mata bencana alam, bukan semata-mata itu adalah kondisi ya bumi yang semakin tua. Tidak. Itu semuanya karena dosa-dosa kita. Karena kemaksiatan-kemaksiatan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dhal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, telah nampak kerusakan di daratan dan juga di lautan. Gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dhaharal fasad, telah nampak sudah. Kenapa kata Allah Subhanahu wa taala, bima kasabat aydin nas? Karena tangan-tangan, dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan manusia. Dan bencana-bencana itu kata Allah, liyudhiqahum ba'dhal ladzi 'amilu, untuk membalas agar mereka merasakan akibat dari ba'dhal ladzi 'amilu, dari dosa-dosa yang mereka kerjakan. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan tidaklah satu musibah pun asabakum menimpa kalian, ya, "fa bima kasabat aydikum," kecuali itu karena memang tangan-tangan kalian, dosa-dosa kalian, maksiat-maksiat kalian, "wa ya'fu an katsir." Tapi Allah Subhanahu wa taala memaafkan dengan maaf yang banyak. Nah, ini yang kedua. Dengan sebab dosa kita. Dengan sebab kemaksiatan kita. Barakallahu fikum. Memang Allah yang mengendaki, tetapi karena dosa-dosa kita. Ya sudah, kalau kita meyakini bahwasanya musibah, gempa bumi, dan yang selainnya ini barakallahu fikum karena dosa-dosa kita, ya, hanya ada satu cara agar musibah-musibah itu tidak ditimpakan kepada kita. Agar musibah itu tidak terjadi, menimpa kepada ya, daerah kita, negeri kita. Yaitu dengan apa? Kembali kepada Allah. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat tadi ayat. Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya dengan mengatakan, la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah. Mudah-mudahan mereka beristighfar kepada Allah. Fama kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab mereka, menimpakan mereka bencana, wa hum yastaghfirun, dalam keadaan mereka senantiasa beristighfar. Ya. Maka itu solusinya, itu jalan keluarnya agar musibah tidak senantiasa menimpa kita. Kita selalu merasa bahwasanya kita berdosa, banyak salah, sehingga turun musibah, ada bencana dari Allah. Maka perbanyaklah istighfar, perbanyaklah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebaliknya, merasa kita sudah banyak amalan, kita merasa dosa kita sedikit, kita merasa aman dari azabnya, itu justru akan mendatangkan azab dalam keadaan kita tidak tahu, tidak sadar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Apakah suatu penduduk negeri itu merasa aman, ya, akan turunnya azab bencana kepada mereka, ayatiyahum ba'suna bayatan, di waktu malam, wa hum na'imun, dan mereka sedang tidur lelap di atas kasurnya. Merasa aman dari azab Allah. Karena apa? Sudah merasa tidak ada dosa. Sudah merasa amalannya banyak. Coba lihat para salaf, para ulama terdahulu. Mereka amalannya banyak. Mereka adalah orang-orang ikhlas. Dalam keadaan mereka senantiasa beristighfar. Tidak merasa aman. Tidak gembeleng. Nah, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, akthar min 70 marrah, beristighfar lebih dari 70 kali. Mi'ata marrah, 100 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Tapi tetap beristighfar. Karena rasa aman, merasa oh sudah tidak punya dosa, amalannya banyak, itu justru sebab datangnya bencana di waktu malam. Afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apa mereka merasa aman dengan amalan-amalan mereka akan datangnya adab, musibah, bencana dari kita ya di waktu duhan pagi-pagi. Wa hum yal'abun, mereka sedang bermain, bersenda gurau, mereka sedang berbincang-bincang kayak enggak punya dosa, kayak enggak punya kesalahan. Allah Allah timpakan adab kepada mereka dalam keadaan mereka sedang ngobrol-ngobrol, bermain. Wallahi. Ini barakallahu fikum, ya, sedikit mengingat bagi kita semuanya bahwasanya terjadinya bencana-bencana terlebih khusus gempa bumi ini ya, itu merupakan tanda bahwasanya hari kiamat semakin dekat. Ya, dan semuanya adalah kehendak Allah. Maka mintalah kepada Allah perlindungan, ya, ampunan dan yang selainnya, ya, dari perkara-perkara yang tidak kita miliki. Naam, wallahu alam bishawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan kali ini terkait pembahasan menyingkap rahasia alam jin. Terakhir kita masuk pada pembahasan gangguan-gangguan jin yang bersifat fisik. Ya. Dan yang telah kita baca yaitu melukai, memukul dan membunuh. Iya, itu ya. Iya betul. Iya enggak? Ya, yang terakhir membunuh ya. Kisahnya sahabat Sa'ad ibnu Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu ya, yang diriwayatkan dalam banyak kitab-kitab fikih barakallahu fikum ya. Beliau meninggal karena dibunuh oleh jin. Nah, namun demikian, riwayat yang mengisahkan hal tersebut itu diriwayatkan oleh seorang ulama yaitu Ibn Sirin dan juga Qatadah, tabi'in mereka. Ya. Tetapi mereka berdua tidak bertemu dengan sahabat Sa'ad ibn Ubadah. Ya. Harusnya Sa'ad Ibn Sirin dan juga Qatadah ini sempat bertemu. Harusnya demikian. Karena dia mengisahkan kisahnya Sa'ad ibnu Ubadah. Paling tidak menyaksikan kematiannya. Atau mengantarkan pemakamannya. Tetapi disebutkan oleh para ulama Ibnu Sirin dan juga Qatadah. Dan keduanya adalah ulama yang mulia. Zaman tabi'in setelah sahabat. Dan mereka adalah muridnya sahabat. Ini tidak bertemu Sa'ad ibnu Ubadah. Sehingga disebut riwayatnya mursal. Ada yang tidak disebut. Ada satu orang, satu perantara antara Sa'ad ibn Ubadah dan juga Ibn Sirin serta Qatadah itu tidak tersebut. Dan sehingga riwayatnya Allah Ta'ala alam bisawab tidak bisa dijadikan sandaran. Tapi kisah ini sangat masyhur dan disebutkan di dalam buku-buku fikih bab larangan kencing di lubang. Naam, barakallah. Yang selanjutnya dari gangguan jin dan syaitan yang jahat. Yaitu membakar. Al-Harq. Diriwayatkan dari sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri dalam salat. Dan kami mendengar beliau mengatakan, A'udhu billahi mink. Thumma qala al'anuka bila'natillah. Dalatan sebanyak 3 kali. Tiba-tiba Rasulullah sedang sholat. Kok ada bacaan yang tidak seperti bacaan dalam sholat. A'udhu billahi mink. Al'anuka bila'natillah. A'udhu billahi mink. Aku berlindung darimu. Dari Allah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al'anuka bila'natillah. Aku melaknatmu dengan laknatan Allah. Sebanyak 3 kali. Naam. Ketika selesai sholat. Ya, para sahabat bertanya. Wahai Rasulullah. Sungguh kami mendengar engkau mengucapkan sesuatu dalam sholat yang tidak pernah kami dengar sebelumnya. Dan kami juga melihat engkau membentangkan tanganmu. Ya. Dalam riwayat lain, mencekik. Ya. Ini membentangkan. Seperti apa? Menjauhkan sesuatu yang mengganggu beliau di dalam sholat. A'udzu billahi mink. Al'anuka bila'natillah. Aku berlindung kepada Allah darimu. Aku melaknatmu dengan laknat Allah. Dengan tanya seperti ini. Ini di dalam sholat. Nah. Maka Rasulullah SAW ketika ditanya menjawab, inna aduwallahi iblisa. Sesungguhnya musuh Allah iblis ja'a bisihabin minnar. Ketika itu datang dengan membawa api. Barakallahu fikum. Dia ja'alahu fi wajhi. Untuk menyerang Rasulullah SAW di wajah. Ini juga sebagai dalil bahwasannya jin, syaitan, bahkan iblis itu senantiasa mengganggu kita, menggoda kita pun di saat kita sedang sholat. Sholat aja diganggu, apalagi gak pernah sholat, malah gak diganggu, udah temennya sudah. Iya. Sholat aja diganggu. Bahkan yang diganggu siapa? Rasulullah SAW. Akhsya'un nas. Orang yang paling khusyuk di dalam sholat. Tetap diganggu. Ini menunjukkan betapa besarnya permusuhan syaitan kepada manusia. Betapa besar gangguan mereka kepada manusia. Nah, dan ketika itu kata Rasulullah SAW, iblis sedang membawa ja'a bisihabi minnar liyaja'alahu fi wajhi. Ingin dilemparkan, diserang Rasulullah SAW di wajahnya. Sudah menyerang demikian. Subhanallah. Faqultu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu berdoa mengucapkan ta'awudz a'udzu billahi mink. Aku berlindung kepada Allah darimu. Aku berlindung kepada Allah darimu. Aku berlindung kepada Allah darimu. Ya, jadi ini di antara barakallahu fikum bimbingan Rasulullah SAW ketika salat kita terganggu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gak masalah. Ya. Mengucapkan itu meskipun itu secara asal bukan bacaan ketika sholat. Tetapi ketika kita merasa was-was, tiba-tiba bacaannya hilang, ya sudah itu dari syaitan sudah. Ya. Syaitan itu datang ya tiahadakum fi sholatikum ketika kalian sholat. Cuma mengatakan uzkur kada, coba ingat ini, coba ingat itu. Ya enggak? Jadi, kalau sholat yang tadinya hilang jadi keinget, ya enggak? Oh iya, rencana. Itu dari syaitan. Langsung ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh. Ya. Karena ketika itu kita sedang menghadap Allah dan meminta perlindungan kepada Allah diperbolehkan. Makanya ketika bersin pula kita mengucapkan alhamdulillah karena kepada Allah. Yang tidak boleh kita mendoakan saudara kita, yarhamu Allah, enggak boleh. Kenapa? Karena kita bicara kepada manusia, enggak boleh. Jadi ketika sholat bersin alhamdulillah boleh, tapi jangan lupa yang sebelahnya yarhamukallah enggak boleh. Kenapa? Karena sedang sholat. Sholat itu hanya antara kita dengan Allah. Pun juga dengan salam. Kalau ada orang salam, ya jangan assalamualaikum salam enggak boleh. Bagaimana cara jawabnya? Dengan isyarat enggak boleh dijawab. Lisan ini enggak boleh berbicara kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sholat. Nah, barakallahu fikum. A'udzu billahi mink. Aku berlindung kepada Allah darimu, aku berlindung kepada Allah darimu, aku berlindung kepada Allah darimu. Thalatha marrat, banyak kali. Thumma qultu, kemudian aku mengatakan al'anuka bila'natillahi tammah. Aku melaknatmu dengan laknat Allah yang sempurna. Selesai. Ya. Syaitannya kalah. Falam yastakhir thalatha marrat thumma aradtu akhdahu. Ya. Setelah demikian, ya, aku tidak lagi memberikan kesempatan kepada dia lebih dari 3 kali. Ya. Kemudian aku pegangi dia. Ya. Aku tangkap dia. Wallahi dan demi Allah, laula da'watu akhina Sulaiman, seandainya bukan karena doa saudaraku Nabi Sulaiman, la asbaha mautaqan yal'abu bihi wildanu ahli Madinah. aku akan jadikan dia atau dia akan menjadi ya syaitan, jin, iblis yang mauthaqon, terikat di dalam Masjid Nabawi. Sehingga yal'abu bihi wildanu ahlil Madinah. Sehingga bisa dijadikan mainan oleh anak-anak di kota Madinah. Tetapi apa yang menghalangi Rasulullah SAW? Da'watu akhina Sulaiman. Doanya Nabi Sulaiman. Rabbi habli mulkan la yambaghi li ahad. Ya Allah, berikanlah aku kerajaan, kekuasaan yang tidak dimiliki orang-orang selainku. Itu doanya Nabi Sulaiman. Sehingga Nabi Sulaiman alaihissalam beliau termasuk atau salah satu atau satu-satunya Nabi yang bisa menguasai bangsa jin. Ya, diperbudak dan seterusnya. Ya. Dan Rasulullah SAW teringat doa itu. Ya. Dan Rasulullah SAW yakin Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doanya Nabi Sulaiman. Hanya Nabi Sulaiman yang bisa menundukkan jin. Barakallahu fikum, sehingga Rasulullah SAW tidak jadi mengikat jin, syaitan, iblis tersebut di tiang kota Madinah. Nah. Dan di sini pula barakallahu fikum, ya, jin itu ketika dia menampakkan diri, iblis demikian pula ya, ifrit dalam riwayat lain disebutkan ifrit yang mendatangi Rasulullah SAW. Ketika muncul sudah dia bisa ditangkap, cekal cek bisa. Nanti dalam kisahnya Abu Hurairah dan seterusnya bisa. Cek cekal bisa. Karena dia sudah masuk ke dalam alam manusia, alam fisik. Jadi sudah bisa ditangkap. Bahkan dalam riwayat lain, seingat kami Tirmizi atau Abu Dawud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai merasakan barda lu'abihi. Riwayat lain, barda lisanihi. Rasulullah cekik sampai tangan beliau merasakan dinginnya air liur lu'ab. Air liur dari jin tersebut. Berarti kan merasakan. Atau dalam riwayat lain Rasulullah SAW merasakan dinginnya lisan jin tersebut. Melet, kena tangan. Ngiler, kena tangan. Rasulullah SAW merasakan dinginnya. Ya, jadi meskipun mereka diciptakan dari api, barakallahu fikum, ya, tidak serta-merta bentuknya api terus. Tidak. Seperti kita, diciptakan dari tanah. Apakah kita berbentuk tanah? Tidak. Ya, bahkan jin itu, lidah, ataupun air liurnya itu di naam. Barakallahu fikum. Syahidnya pada hadis ini termasuk dari gangguan jin, gangguan syaitan, iblis, ifrit, dan yang selainnya itu berupa membakar. Nah, makanya di Indonesia juga terkenal setan yang bentuknya api. Iya. Namanya apa? Banas pati, bentuknya api dan seterusnya. Nah, barakallahu fikum. Ini gangguan yang keberapa? Yang keenam. Barakallahu fikum. Selanjutnya, gangguan jin kepada manusia yang ketujuh, yaitu mencuri harta manusia. Tidak sedikit riwayat dari para sahabat yang mengisahkan bahwa mereka mendapati setan yang mengambil harta yang mereka jaga. Nah, di antaranya adalah banyak. Kalau yang terkenal kisahnya siapa? Abu Hurairah. Tapi ternyata ada 5 sahabat. Abu Hurairah pernah. Ubay bin Ka'ab pernah. Mu'ad bin Jabal pernah. Abu Ayyub al-Ansari pernah. Abu Usaid As-Sa'idi juga pernah, ada 5. Semuanya diriwayatkan. Ya. Dan kisahnya Abu Hurairah bersama dengan Mu'ad itu hampir mirip. Diulangi berapa kali? 3 kali. Ya. Yang lainnya, barakallahu fikum, intinya harta mereka yang mereka jaga dicuri. Seperti Ubay bin Ka'ab itu juga menjaga harta Baitul Mal. Dicuri. Nah, barakallahu fikum. Kita baca kisahnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau radhiyallahu taala anhu Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr, wakalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifdzi zakati Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasrahkanku, mengamanahiku untuk menjaga zakat Ramadan, yaitu zakat fitr. Fa'atani atin, maka tiba-tiba ada seseorang manusia yang datang kepadaku. Jadi di sini barakallahu fikum, wujudnya apa? Manusia. Wujudnya manusia. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu selama 3 kali tidak mengetahui bahwasanya dia adalah setan. Manusia. Paham ya? Wujudnya manusia. Berbeda dengan kisahnya Ubay nanti, Ubay bin Ka'ab. Memang sudah bentuknya lain. Kalau ini wujudnya manusia, manusia enggak ada bedanya. Sehingga Abu Hurairah enggak curiga. Faja'ala yahthu minat ta'ami. Dia mengambil, manusia tersebut, orang tersebut mengambil makanan itu yang aku jaga. Fa'akhadtuhu wa qultu. Kemudian aku tangkap dia dan aku katakan, wallahi, demi Allah, la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan laporkan engkau, angkat engkau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata orang tersebut, inni muhtaj, aku butuh, aku orangnya butuh. Wa alayya 'iyalun, aku punya banyak tanggungan. Wali hajatun shadidatun, aku memiliki kebutuhan yang sangat banyak, kebutuhan yang sangat penting, yakni memelas. Ya, keadaannya aslinya wallahu a'lam, namanya juga apa? Syaitan. Ya, tetapi syaitnya di sini barakallahu fikum, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu rahimahu. Kasihan, berbelas kasih. Nah, lalu kata beliau, fakhallaitu anhu faasbahtu, maka aku lepaskan dia, aku biarkan dia. Maka ketika aku di pagi harinya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ma fa'ala asirukal barihata. Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh asiruk, tawananmu, al barihata, semalam tadi? Rasulullah SAW tahu. Nah, bukan berarti beliau mengetahui al-ghaib, tetapi beliau diwahyukan melalui malaikat Jibril. Nah, qultu, maka Abu Hurairah menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, syaka hajatan syadidatan wa iyalan. Semalam dia mengeluh, memelas, memiliki hajat yang penting, hajat yang besar, dan dia juga memiliki tanggungan. Farahimtuhu fakhallaitu sabilahu, maka saya biarkan, saya lepaskan. Nah, sahabat Abu Hurairah, beliau juga sering merasakan apa? Kelaparan. Akhirnya ketika ada orang seperti itu kan, wah, terpaksa. Kasihan. Merasakan dia. Iya tidak? Iya. Abu Hurairah sampai mengganjal perutnya dengan apa? Batu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sekali dua kali pulang ke rumah Aisyah lalu bertanya, "Hal indakum min syai'?" Ada makanan enggak di rumah wahai Aisyah? Qalat, Aisyah menjawab, lah, tidak ada. Fa'idan ana sha'im, maka aku pun berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai enggak punya makan. Bahkan diriwayatkan sekian hari dapurnya enggak ngebul. Subhanallah. Coba kita lihat zaman kita sekarang. Pulang cuman tempe, ayamnya mana? Iya tidak. Tapi gitu lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat, sehingga rasa itu muncul. Makanya di antara hikmah kita puasa kan seperti itu, agar merasakan apa yang dirasakan orang-orang miskin. Ya, Abu Hurairah merasakan memiliki kebutuhan, enggak ada makanan, sehingga farahimtuhu, aku berbelas kasih kepadanya. Qala, Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan lagi, "Ama innahu qad kadzabaka wa sayyaud." Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya dia telah mendustaimu, berbohong kepadamu, wa sayyaud, dan dia akan kembali lagi. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu adalah seorang sahabat, dan semua seorang sahabat ketika Rasulullah sallallahu yang menyampaikan yakin tidak ada keraguan. Demikian pula seharusnya kita. Maka Abu Hurairah mengatakan, fa'arabtu annahu sayaudu liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka aku yakin dengan pasti sudah dia pasti kembali. Kenapa? Karena ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seorang muslim, seorang mukmin. Jangan pakai mosok sih. Jajal lah. Enggak. Ariftu, aku yakin. Nah, innahu sayaudu, dia pasti akan kembali. Farasattuhu, maka aku intai, aku awasi. Faja'ala yahtu minat ta'am, ternyata muncul lagi, ngambil makanan lagi. Fa'akhattuhu, maka aku tangkap lagi. Fa'kultu, aku katakan, la'arfa'annaka ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh akan aku laporkan engkau kepada Rasulullah SAW. Qala, maka orang tersebut kembali mengatakan, da'ni fa inni muhtaj. Tinggalkan aku ini orang yang butuh. Wa alayya iyal. Dan aku memiliki tanggungan-tanggungan. La a'ud. Aku tidak akan kembali lagi. Terakhir, kata orang tersebut. Fara'imtuhu fa khallaitu sabilahu. Maka aku berbelas kasih lagi. Tidak apa-apa terakhir. Nah, fasbahtu faqala li Rasulullah SAW. Maka di pagi harinya Rasulullah SAW kembali berbicara kepadaku, ya Abu Hurairah, ma fa'ala asiruka al-barihah. Wa Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu yang semalam? Qultu, aku mengatakan, ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, syaka hajatan syadidatan wa iyalan. Dia kembali mengeluhkan, memelas. Bahasanya dia memiliki hajah, kebutuhan, dan juga memiliki tanggungan. Farahimtuhu fakhallaitu sabyulahu. Maka aku berbelas kasih kepadanya, aku lepaskan lagi. Rasulullah SAW kembali mengatakan, amma innahu qad kadzabaka wa sayyud. Dia berdusta kepadamu. Dia akan kembali. Farasattuhu as-salisata. Maka aku mengawasinya untuk malam yang ketiga. Faja'a yahdhu bit-ta'min at-ta'am. Dia datang lagi, mengambil makanan lagi. Fa'akhadtuhu faqultu, maka saya tangkap dan aku katakan. Jadi bisa ditangkap karena wujudnya apa? Manusia. La'arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan tangkap engkau dan laporkan kepada Rasulullah sallam. Wa hadza akhiru thalathi marrat. Ini yang terakhir, ini sudah 3 kali. Kata Abu Hurairah, innaka tas'umu la ta'ud thumma ta'ud, engkau berjanji engkau tidak kembali, ternyata muncul lagi. Ini terakhir. Maka orang tersebut sudah tidak mau berdusta lagi, mengatakan, la'ni ulimka u'allimka kalimatin yanfa'uka Allahu biha. Biarkan aku, lepaskan aku. Wa'allimka, aku akan mengajari engkau kalimat-kalimat yanfa'uka Allahu biha, yang Allah akan berikan manfaat kepadamu dengannya. Qultu, Hurairah berpenasaran, mahun, apa itu? Qala, maka orang tersebut mengatakan, idza awaita ila firasika faqra ayatul kursi. Jika engkau hendak tidur di tempat tidurmu, mendatangi tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hatta takhtimal ayata. Fa innaka lan yazala alayka minallahi hafidh. Wa la yaqrabannaka syaitanu hatta tusbih. Sampai engkau selesai membaca ayat kursi, maka engkau selama itu akan Allah jaga. Jaga. Ya. La yaqrabannaka syaitan. Syaitan tidak akan mendekatimu. Hatta tusbih. Sampai engkau berpagi hari. Nah. Fa'asbahtu, maka di pagi harinya kembali Rasulullah SAW berkata kepadaku, ma fa'ala asirukal barihah, apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam? Qultu, wahai Rasulullah, za'ama annahu yu'allimuni bi kalimatin yanfa'uni Allahu biha, faqallaitu sabilah. Wahai Rasulullah, dia telah mengajarkanku kalimat-kalimat yang akan dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menjagaku. Mahi, kata Rasulullah, apa itu? Qultu, aku katakan, idza awaita ila firasyika faqra ayatul kursi min awwaliha hatta takhtimal ayah. Yaitu dia mengajariku untuk membaca ayat kursi sampai selesai ketika hendak tidur. Lan yazala alaika minallahi hafid, maka Allah senantiasa akan menjagaku di malam tersebut, syaitan tidak akan mendekatiku, dan aku akan aman hingga pagi hari. Wa kanu ahrasa syai'in 'alal khair, dan mereka para sahabat adalah orang-orang yang paling semangat di dalam kebaikan. Jadi langsung ditanyakan, "Wahai Rasulullah, ini benar enggak?" Ya, tidak langsung diamalkan, tetapi ditanya dulu. Ya. Kenapa? Karena ini enggak tahu, pendusta ini. Iya enggak? Dua kali, tiga kali berdusta. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ama innahu qad shadaqaka wa huwa kadzub." Dan kali ini dia jujur kepadamu, wa huwa kadzub. Pada asalnya dia adalah pendusta. Ta'lamu man tukhatibu? Tahukah engkau siapa yang mengajakmu bicara mundu salati layalin, selama tiga hari itu, tiga malam itu? Ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah. Qala, la, aku enggak tahu Rasulullah. Tahu ya manusia biasa, butuh dan seterusnya. Kata Rasulullah SAW, qala zaka syaitan, dia adalah syaitan. Nah, barakallahu fikum. Intinya di sini, barakallahu fikum, syaitan itu bisa, atau di antara gangguan mereka adalah mencuri harta manusia. Colong. Dalam hadis ini, dia mencuri, barakallahu fikum, masih atau berwujud manusia. Manusia, tuk-tuk. Nah, kalau ada maling, bentuknya manusia, tuk-tuk. Cari kok nggak ada, bisa jadi ini. Iya enggak? Jadi. Manusia kok duduknya ini. Misal ada CCTV-nya dan seterusnya. Kita kejar kok yang ronda lihat ini lari. Ya. Tiba-tiba hilang. Ya bisa jadi siapa? Nah, kalaupun ketangkep ya bisa ditangkep. Karena dia berwujud manusia. Naam. Barakallahu fikum. Dan dalam hadis ini juga ada bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar syaitan tidak mendekati mengganggu kita membaca ayat kursi ketika hendak tidur. Kita itu lemah, enggak bisa apa-apa. Iya. Jin syaitan datang dalam keadaan manusia, kita pun tidak tahu. Tapi manusia biasa, bisa jadi syaitan. Nah, barakallahu fikum. Maka di antara upaya yang kita lakukan, kita membaca ayat kursi. Ini kisah yang pertama. Kita baca kisahnya Ubay bin Ka'ab. Mirip. Naam, kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ketika itu memiliki satu bejana berisi kurma. Maka pada tiap malamnya dia menemukan nuqsan, kurang terus ini. Apa? Kurang terus. Kulla yaumin nuqsanan, hilang terus. Naam. Maka beliau radhiyallahu ta'ala anhu ya, akhirnya berjaga. Ditunggu-tunggu, ini kok kurang-kurang terus, kemana? Makan tikus apa? Makan kucing. Naam. Barakallahu fikum. Maka tiba-tiba di suatu malam ya, muncul seorang atau seekor ini. Ya. Seekor binatang atau seorang manusia yang usianya shibha muhtalim, seperti anak yang mau balik, remaja. Sekitar usia 12-13. Ya. Maka aku pun memberi salam kepadanya. Dan orang tersebut, makhluk tersebut menjawab salamku. Ya. Aku bertanya, "Ma anta, apa engkau ajinnun am ia am ins? Engkau jin apa manusia?" Maka dia menjawab, "Qala bal jin, saya itu jin." Maka ketika itu Ubay bin Ka'ab, nah kalau ini langsung tahu. Ya kalau Abu Hurairah kan 3 malam tidak tahu bahwasanya itu adalah jin. Kenapa? Wujudnya manusia. Nah ini Ubay bin Ka'ab menggambarkan dia itu makhluk usianya seperti apa? Orang yang mau balik. Nah, maka ditanya, "Kamu jin atau manusia?" "Aku tuh jin." Karena penasaran, ya. Coba Irfa, ya Zak, angkat tanganmu. Tiba-tiba beliau melihat tangannya itu adalah yadul kalb, tangan anjing. Tangan itu anjing. Sya'ruhu sya'ru kalb, bulunya juga bulu anjing. Nah, kalau ini sudah kelihatan jelas. Seperti manusia, tingginya segitu, ya usia 12-13 tahun. Ya, ternyata, barakallahu fikum, tangannya itu tangan anjing. Maka Ubay bertanya, apakah seperti ini penciptaan jin? Naam, justru makhluk tersebut, jin tersebut mengatakan bahwasanya di sana ada jin-jin yang lebih asyar, lebih menakutkan daripada aku. Bentuknya lebih serem lagi. Nah, dan di dalam hadis ini, barakallahu fikum, wallahu ta'ala alam bisawab, ya, jin ini juga menampakkan diri dalam keadaan menjelma sebenarnya. Bukan penciptaan asli. Karena tidak mungkin wujud asli jin itu bisa dilihat. Nanti ada keterangannya Ibnu Hajar. Nah, tetapi dia menjelma, cuman jelmaannya itu, wujud nyamarnya itu tidak murni seperti manusia. Masih tanggung-tanggung. Berdirinya seperti manusia, wallahu a'lam bishawab, karena itu adalah keterangannya Ubay bin Ka'ab. Tetapi tangannya masih tangan anjing. Lalu ditanya oleh Ibn Ka'ab, "Kenapa kamu datang ke sini?" Maka jin tersebut beralasan, "Kami mendengar bahwasanya engkau adalah orang yang suka bersedekah, maka kami ingin mendapat bagian dari makananmu." Ngeles. Sudah ditangkap baru bilang kayak gitu. "Wah, kita dengar kamu itu bersedekah, suka dermawan dan seterusnya. Sehingga kita kesini mau minta." Padahal hari-hari sebelumnya, malam-malam sebelumnya, kurmanya kurang sendiri. Ora poyan, gak pamitan, gak minta izin. Giliran ketahuan apa? Minta sedekah. Ini makanya jangan ngeles. Ngeles kayak siapa? Enggak ini. Kalau salah sudah salah. Oh iya salah, minta maaf. Ini tak ganti. Oh iya saya minta maaf, saya taubat. Saya salah, jangan ngeles. Ya. Ditangkep. Oh, kok kesini kenapa? Oh, saya dengar jenengan itu baik, sedekah, dermawan. Sehingga saya kesini, ya barangkali dapatlah. Oh, hari sebelumnya enggak dia ceritakan. Mengambil kurma tanpa rai izin. Nah, maka Ubay ketika itu justru memanfaatkan hal tersebut, maka bertanya, "Apa yang dapat menjaga kami dari gangguan kalian?" Ya. Maka syaitan atau jin tersebut menjawab, ayat yang ada dalam surah Al-Baqarah, yaitu ayat kursi, "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum." Ya. Kata jin tersebut, "Barang siapa yang membacanya di sore hari, maka ia terjaga dari kami hingga pagi hari. Barang siapa yang membacanya di pagi hari, maka dia akan terjaga dari kami hingga sore hari." Pagi, subuh dibaca, sampai sore aman. Sore dibaca, sampai pagi aman. Apalagi ditambah ketika mau tidur, baca lagi. Lebih aman lagi. Na'am barakallahu fikum. Keesokan harinya, Ubay bin Ka'ab mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kejadian tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, "Al-khabith sodakoka, orang atau makhluk yang jelek itu telah berkata jujur kepadamu. Naam, barakallahu fikum. Ini kisah yang kedua, kisahnya Ubay bin Ka'ab. Nanti ada kisahnya Mu'ad bin Jabal, itu kisahnya yang paling seru. Tiba-tiba gajah bisa masuk, kalau bahasa kita itu lubang kunci, nanti munculnya manusia. Nah, insyaallah pada pertemuan selanjutnya, dan kita insyaallah juga akan membaca beberapa kalimat dari Ibnu Hajar terkait hadisnya Abu Hurairah. Nah, jadi enggak cuma satu orang, dua orang, tiga orang, tetapi ada lima orang. Abu Ayyub, ada Abu Usaid As-Sa'idi, semuanya juga mengalami dicuri hartanya oleh jin. Apa motifnya? Nanti juga akan kita sebutkan. Apakah benar dia lapar? Apakah itu perjanjian dia dengan manusia yang disebut dengan sugihan? Atau itu fitnah agar diambil, ditaruh sini, agar berantem dan seterusnya. Barakallahu fikum. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami pribadi dan juga untuk yang lainnya. Nakhtafi ila huna wa sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.